Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu 'ala nabiyyina sayyidil mursalin. وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang muslim dan muslimah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla peluang dan kesempatan di dalam hidupnya untuk membuka pintu-pintu kebajikan dan pintu kebaikan. Karena tidak mungkin akan bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla sebagai pemilik tunggal kehidupan. Dan kita tidak akan mungkin untuk bisa meraih segala apa yang dipersiapkan dalam hidup ini dari berbagai macam bentuk kemuliaan dan dalam kehidupan di alam barzah dan alam akhirat dari berbagai macam bentuk keselamatan kecuali melalui pintu-pintu ketaatan dan kebajikan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sesungguhnya iman yang akan menjadi saksi Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di salah satu tempat yang paling terhormat di muka bumi, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipertemukan dalam satu kemauan dan keinginan. Pertama, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagi orang memiliki jiwa nifaq di dalam hatinya, panggilan yang amat sangat berat bagi mereka. Yang kedua, kita memenuhi panggilan menginginkan sesuatu yang sangat mulia di dalam hidup, yaitu nilai dan ganjaran, pahala dan keterhormatan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla membuktikan di dalam hidup sebagai sebuah bentuk nilai dan ganjaran ketaatan yang sudah kita lakukan dan telah kita kerjakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat orang yang paling pandai berterima kasih kepadanya, orang yang paling sering memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jal, karena tidak ada sekecil pun dari nikmat di dalam hidup ini melainkan Dia yang menitipkan, Dia yang memberikan, Dia yang menganugerahkan, dan suatu saat Dia akan meminta tanggungjawab atas semuanya ini. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Azza wa Jalla yang di tangannya lah segala macam bentuk kekuasaan dan kerajaan. Maha suci Allah Azza wa Jalla, di tangannya lah segala bentuk kerajaan dan kekuasaan. Bagi orang yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala akan memahami dan menyadari kalimat yang mulia ini. Semua bentuk kekuasaan ada di tangan Allah Azza wa Jalla, maknanya Dia Allah yang akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Allah Azza wa Jalla yang akan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Allah kehendaki. Karena kekuasaan itu adalah hak mutlak Allah Azza wa Jalla. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakan wahai Rasul Allah, Ya Allah yang memiliki kerajaan, kekuasaan, Engkaulah yang akan memberikan kekuasaan itu dari siapa kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Dia Allah yang akan mencabutnya dari siapa yang Allah kehendaki. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkaulah wahai Rabb yang akan mengangkat seseorang yang Engkau kehendaki, dan yang akan menghinakan dan merendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla memahami bahwa Allah telah menyiapkan predikat-predikat tinggi di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan kedudukan-kedudukan mulia di dalam hidup, yang itu bisa dicapai oleh siapapun dari hamba-hambanya. Tidak ada jurang pemisah dan pembeda untuk kemudian bisa meraih kemuliaan kedudukan posisi yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Jikalau seseorang ingin menjadi yang terhormat di dalam hidup, Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan dengan mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Posisi, kedudukan, derajat yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan untuk akhiratnya melalui ketakwaan, setiap orang mampu untuk meraihnya. Mungkin dia adalah seorang pemulung, atau mungkin dia adalah pencari kayu bakar, atau mungkin dia adalah tukang bangunan, atau mungkin dia adalah para petani, atau mungkin para pekebun atau para peternak. Bagaimanapun lapisannya, hamba Allah Azza wa Jalla diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah untuk meneraih derajat kemuliaan dan ketinggian di sisinya. Dibukakan peluang dengan leluasa oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi segenap saudaraku kaum muslimin, amat sangat sedikit orang yang melirik ke itu semua. Amat sangat sedikit orang-orang yang mau mencari kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maaf-maaf yang kita temukan pada diri saya dan segenap saudaraku kaum muslimin adalah kedudukan yang bersifat instan, didapatkan di dunia, diperoleh dari sekian banyak orang, atau dalam barakallahu fikum pendidikan-pendidikan tertentu, dikejar, dicari, sampai habis-habisan di dalam hidup. Namun jarang yang mau tertarik dengan posisi dan kedudukan yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal, siapa saja yang berupaya dan berusaha untuk mengejar predikat dan kedudukan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah telah menyiapkan segala apa yang dia butuhkan. Bantuan, pertolongan, Allah Azza wa Jalla telah persiapkan untuk meraihnya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Azza wa Jalla, maka kami akan gampangkan, mudahkan jalan-jalannya menuju amalan yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada sekecil apapun dari bentuk kemauan dan keinginan serta upaya untuk mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah telah menyiapkan jalan-jalannya. Inilah dia makna yang dikandung di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita ucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Semua ragam bentuk ketaatan yang kita arahkan kepada Allah Azza wa Jalla, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami meminta. Makna dan rahasia di dalam ayat ini, kata ulama tafsir, tidaklah mungkin seseorang bisa mewujudkan ketaatan sekecil apapun kecuali butuh bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami meminta. Segenap saudaraku kaum muslimin, di saat seseorang ingin menjadi pahlawan di dalam hidup, Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan predikat kepahlawanan sesungguhnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang namanya pahlawan, yang namanya pejuang, yang namanya mujahid adalah orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh menjihadi dirinya fi ta'atillahi, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man jahada nafsahu fi ta'atillahi, orang yang bersungguh menjihadi dirinya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita ingin peroleh dari kehidupan mulia? Allah telah menyiapkannya. Tapi segenap saudaraku kaum muslimin, terkadang saya dan segenap saudaraku melihat sebuah predikat yang telah diletakkan oleh manusia, ingin disayang oleh manusia, ingin dicintai oleh manusia, ingin dekat dengan hati manusia, ingin dibantu, ditolong, ingin diangkat, ingin kemudian punya kedudukan dan posisi di tengah mereka. Terkadang ini yang banyak barakallahu fikum mewarnai hidup kita rahimani wa rahimakumullah. Karena kemauan manusia yang kita kejar, sementara kemauan manusia itu beragam-ragam bentuknya, di antara kemauan manusia yang kita kejar, kita harus melabrak kemauan Allah Azza wa Jalla. Kita harus merendahkan keinginan Allah Azza wa Jalla di dalam hidup. Karena kekeliruan dan kesalahan di dalam membasang angan-angan dan cita-cita, kita siap untuk mendapatkan murka dari Allah asal kita memperoleh kasih sayang manusia. Padahal ini adalah konsep yang sangat terbalik. Konsep yang sangat terbalik di dalam hidup ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Semestinya adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla pemilik kita, dan kepadanya lah kita akan kembali, dan kita akan hakiki hidup di sisinya, apakah dalam kenikmatan atau dalam murka dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Semestinya cintanya, kasih sayangnya, nilai penghormatan, itulah yang kita kejar dari Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau siapapun sudah terhormat di sisi Allah, Allah pertama kali akan menghormati dia di seluruh para malaikat, dan juga keberadaannya di dunia ini diterima oleh semua pihak. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna Allaha idza ahabbal 'abda nada Jibrila faqala inna Allaha yuhibbu inna inni uhibbu fulanan fa ahbibhu fa yuhibbuhu Jibril. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila telah mencintai seseorang, Allah memanggil Jibril, imamun, dari imam-imamnya para malaikat. Lalu kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku mencintai orang ini, maka cintailah ia. Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Apakah sampai di sini? Jawabannya tidak. Rasulullah alaihi salatu wassalam melangsungkan sabdanya dengan mengatakan, wanada Jibrilu ahlas samai. Lalu Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Siapa mereka kalau bukan para malaikat yang dimaksud? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain bercerita tentang penduduk malaikat, penduduk langit, ma min mawdhi'i qadamin illa wa malakun sajidun. Tidak ada seukuran setapak kaki di langit kecuali malaikat bersembah dan bersujud kepada Allah. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Baitul Ma'mur yang ada di langit, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa setiap hari 70 ribu malaikat masuk ke dalamnya dan tidak kembali. Terus disusul, disusul, disusul. Itu terjadi sampai pada hari kiamat. Betapa besar bilangan dan jumlah para malaikat yang menghuni langitnya Allah Azza wa Jalla. Jibril di saat diberitahukan tentang kecintaan Allah terhadap seorang hamba, Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit, memberitahukan bahwa Allah mencintai orang ini, maka cintailah dia oleh kalian. Seluruh penduduk langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kehidupan mereka di dunia? Rasulullah alaihi salatu wassalam melangsungkannya dengan mengatakan, wa yudha'ul qabulu fil ardi. Lalu keberadaan orang yang dicintai oleh Allah ini diterima keberadaannya di muka bumi. Makhluk Allah itu terlalu banyak, bukan hanya manusia. Ada gunung, ada bebatuan, ada laut, ada pepohonan, ada burung-burung. Semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini menerima keberadaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya gunung itu diberikan kebebasan berbuat oleh Allah, bersamaan gunung-gunung itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, namun kita tidak memahami tasbihnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, pepohonan, lautan, udara diberikan kebebasan untuk berbuat bersamaan tasbih mereka selalu kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang akan tersisa dan disisakan kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka sekarang tunduk dan patuh dalam aturan Allah. Akan datang hari dan masa Allah akan membuktikan bahwa orang yang dicintai oleh Allah itulah yang menang di dalam hidup. Siapakah mereka yang dicintai oleh Allah? Orang yang mengejar kedudukan dan posisi di sisi Allah Azza wa Jalla? Orang yang pandai berbicara? Jawabannya tidak. Orang yang pandai melantunkan Al-Quran? Jawabannya tidak. Orang yang pandai barakallahu fikum mendatangkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Ternyata kemuliaan yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla harus diraih melalui pintu-pintu ketaatan. Harus diperoleh menjadi melalui pintu-pintu kebajikan. Amal soleh itulah yang akan menjadi langkah untuk upaya untuk mengejar kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari kita bersama-sama melirik apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan segala apa yang kita maukan dan cita-citakan dalam hidup ini, jawabannya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meminta kepadanya, kalau kita mengharapkan darinya, kalau kita memang orang yang berhak untuk mendapatkannya, pasti akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jika engkau berusaha untuk mengejarnya, namun engkau tidak diputuskan oleh Allah dan keluar dari kehendaknya, walaupun seseorang itu akan jungkir balik, berkorban dengan pengorbanan yang besar, dia tidak akan mungkin mencapainya. Barakallah fikum. Mari kita berangkat di dalam hidup, bertolak di dalam hidup, mengejar apa yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla dari predikat-predikat tinggi di dalam hidup. Ma'asyiral muslimin, semoga pagi hari ini yang menjadi saksi, rumahnya Allah Azza wa Jalla yang menjadi saksi, kita memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, kita bangun dari tempat pembaringan kita yang empuk, untuk kemudian memenuhi panggilan dan ajakan Allah Azza wa Jalla. Semoga ini sebagai bukti di dalam hidup, bahwa kita ingin mencari yang terbaik padanya dari Allah Azza wa Jalla, dan ingin memperoleh kedudukan yang paling tinggi di sisinya. Tidak ada seorang pun dari kita melainkan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Fudail bin Iyad, saya tutup pada pagi hari ini dengan kisah Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau bertemu dengan seseorang yang sudah tua. Lalu kemudian Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala bertanya, kam umrak, berapa umur engkau? Orang tersebut menjawab, umri situna sana, umurku 60 tahun. Kata orang tersebut, ma'asyiral muslimin, Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, anta mundu sittina sana tasiru ilallah yushiku antasir. Anda selama 60 tahun berjalan menuju Allah Azza wa Jalla, hampir-hampir engkau akan sampai kepadanya. Tidak ada kata dan kalimat keluar dari orang itu kecuali kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail bin Iyad coba bertanya kepada orang tersebut, tahukah anda maknanya? Apa yang dikandung oleh ucapan anda ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Fudail adalah seorang ulama besar, dia kemudian menjelaskan makna yang dikandung dalam kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, inna lillahi abdun wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah hambanya Allah, miliknya Allah, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Wa man arafa annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji'un, arafa annahu mauqufun baina yadai. Kalau orang tahu bahwa dia adalah miliknya Allah dan dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, berarti dia akan tahu bahwa dirinya akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man arafa annahu mauqufun baina yadai, arafa annahu mas'ulun. Kalau dia tahu bahwa dirinya akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, dia akan tahu bahwa dirinya akan dimintai tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man arafa annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban. Barang siapa yang tahu bahwa dirinya akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia mempersiapkan jawabannya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah. Orang tersebut kemudian fabakar rajul. Orang itu menangis tersedu-sedu, kemudian mengatakan, wa mal hilatu ya rahimakallah. Kalau begitu sekarang bagaimana jalan keluarnya? Saya sudah akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana jalan keluarnya? Dua yang dibimbingkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Bimbingan yang pertama, apa yang telah berlalu dari umur yang engkau telah lakoni, yang engkau telah jalani, yang engkau telah banyak berkarya dan berbuat padanya, banyak noda-noda dosa dan kesalahan, segera engkau tutup dengan kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, tutup segera dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla terhadap sisa umur engkau ini. Engkau berbaju dengan baju takwa, engkau berbekal dengan perbekalan takwa, karena sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat buat diri saya sendiri pertama kali, dan saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan atau mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seseorang berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Melalui mimbar ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan dan peluang untuk saya bermuajahah, duduk di dalam majlis tadzakur, ingat mengingatkan, dan majlis tanasuh, saling ingat menasihati, saling nasihat menasihati. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kepada pengurus masjid dan saudaraku kaum muslimin kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.